Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa kita bisa kembali berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah untuk mengenal lebih dekat dengan Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab dan juga masih bersama saya Mutia Hafid. Hari ini pemirsa kita masuki bahasan terakhir dari Surah Al-Mudatsir. Insya Allah kita akan selesaikan mulai dari ayat 32 hingga ayat 56. Dalam ayat-ayat ini Allah mengingatkan bahwa setiap jiwa itu melalui amal-amalnya telah tergadai. Karenanya masing-masing jiwa harus menebus dirinya dengan amal-amal soleh. Apa maksudnya masing-masing jiwa harus menebus dirinya dengan amal-amal soleh? Dan apa makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat terakhir dari surah Al-Mudatsir ini? Kita akan bertanya langsung kepada Bapak Quraish Shihab yang saat ini sudah hadir bersama saya. Pak Quraish, Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik Pak Quraish, silahkan langsung untuk memulai penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hari ini kita akan membahas firman Allah kalla wal qamar. Kita pada ayat-ayat yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa di neraka Saqar itu ada 19 malaikat. Bilangan ini mengakibatkan orang-orang kafir yang tidak percaya memperolok-olokkannya dan berkata, apa sih 19 itu? Sebaliknya, orang-orang beriman bertambah keimanannya. Orang-orang yang ada penyakit di dalam jiwanya ragu itu bisa menjadikan bilangan ini menjadikan mereka bertambah ragu dan seterusnya. Allah mengingatkan bahwa wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui kemampuan tentara-tentara Allah itu, alat-alat yang digunakan Allah itu untuk mewujudkan kehendaknya. Tidak ada juga yang tahu jumlah makhluk-makhluk Tuhan, bahkan keseluruhan makhluk-makhluk Tuhan, tidak ada yang mengetahui keseluruhannya. Nah, kini yang dilanjutkan dengan kalla wal qamar. Kata kalla bisa berarti tidak, bisa berarti hati-hatilah. Ada makna-maknanya yang lain. Di sini kala kita bisa artikan hati-hatilah. Kamu yang memperolok-olokkan ini, wahai orang kafir. Kamu yang tidak percaya pada ayat-ayat Al-Quran ini. Bisa juga berarti tidak. Bukan seperti apa yang kamu duga, bahwa ini tidak mempunyai makna. Bukan seperti apa yang kamu duga bahwa angka 19 itu adalah angka yang tidak ada maknanya. Tidak. Baru Allah bersumpah wal qamar, demi bulan. Apa yang kita lihat di langit di waktu malam, kita bisa melihat bintang-bintang, kita bisa melihat juga bulan, ya. Dalam bahasa Arab, kalau bulan itu pada hari pertama, malam kedua dan malam ketiga, itu dinamai hilal, sabit. Nah, kalau sudah lewat malam ketiga, itu namanya qamar. Qamar itu pada mulanya berarti putih. Karena kita lihat cahaya bulan itu keputih-putihan, maka dia dinamai qamar. Qamar juga berarti mengalahkan. Cahayanya ini mengalahkan cahaya bintang-bintang sesuai yang nampak pada kita. Walaupun sebenarnya cahaya bintang itu bisa lebih jelas dari cahaya bulan. Tetapi yang ternampak pada kita, nah, Allah bersumpah demi bulan. Waktu mengalahkan cahayanya, waktu cahayanya mengalahkan bintang-bintang itu. Baru dia katakan lanjutnya, kita akan kembali ke sana melihat. Walaili idza adbar, dan malam apabila telah berlalu. Kalau malam berlalu itu kegelapan berlalu. Ya. Baru dia lanjutkan wasubhi idza asfar. Subuh itu waktu pagi. Asfar. Nah, kita dalam bahasa Indonesia juga sudah masuk kata-kata safar, musafir. Ya toh? Safar itu pada mulanya berarti terbuka. Wanita yang terbuka auratnya itu dinamai safira karena terbuka. Safar, perjalanan dinamai safar karena perjalanan membuka cakrawala seseorang. Pagi apabila sudah terang benderang maka itu dinamai as-subh idza asfar. Oke. Bulan mengalahkan cahayanya atau cahayanya mengalahkan bintang-bintang. Malam kegelapannya berlalu. Pagi nampak dengan jelas cahaya matahari. Apa maknanya? Hey, apa yang belum tersingkap dalam pikiranmu? Apa yang belum engkau mengerti dari informasi Tuhan? Apa yang engkau belum fahami dari angka 19 ini? Dari tuntunan-tuntunan Allah dalam Al-Quran, itu sebentar lagi akan menjadi jelas buat kamu. Kegelapan malam sebentar lagi bakal berlalu. Ya, kalau sudah berlalu sudah menjadi jelas. Siang akan menjadi terang benderang. Kalau begitu, persoalannya adalah persoalan waktu. Sekarang belum tahu 19 kan? Bakal kamu tahu. Sekarang belum mengerti ini. Kamu belum percaya. Nanti pada akhirnya kamu akan membenarkan informasi itu. Boleh jadi di dunia ini, boleh jadi di akhirat nanti baru kamu tahu semuanya itu. Nah itu maka Tuhan bersumpah demi bulan, demi malam apabila telah berlalu, demi subuh pagi apabila telah menampakkan cahayanya, sesungguhnya innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka sakar itu salah satu bencana yang terbesar. Salah satu, kita bisa juga berkata, salah satu dari neraka yang tujuh itu. Kita pernah jelaskan bahwa ada tujuh neraka. Ya toh? Jahannam, Lazza, apalagi Al-Hutama, Sakar, Al-Jahim, Al-Hawiyah, apalagi satu. Al-Hawiyah, oke. Okay. Yang penting tujuh. Innaha la ihda al-kubar. Dia ini, neraka sakar ini, salah satu dari yang tujuh itu. Nadhiran lil bashar. Ini adalah peringatan buat manusia. Liman sya'a minkum ayyataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kamu yang akan melangkah maju atau mundur. Apa artinya melangkah maju? Bisa berarti melangkah maju menuju kebaikan. Melangkah mundur tidak mau melaksanakan kebaikan. Ini cuma peringatan. Terserah kamu. Yang mau melangkah maju menuju kebaikan, dia percaya dan mengamalkan ini. Yang mau melangkah mundur, tidak mau mengerjakan ini, silahkan juga. Ini hanya sekedar peringatan. Tuhan tidak mempunyai kebutuhan untuk kamu percaya atau tidak. Liman sya'a minkum ayyataqaddam aw yata'akhkhar. Baru dia katakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Saya jelaskan ini. Kita ini manusia diciptakan Allah, diberi aneka anugerah oleh Allah. Mestinya setiap orang itu yang diberi anugerah oleh Tuhan berterima kasih dan merasa berhutang budi pada Tuhan. Oke. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini bagaikan berkata begini. Hey, setiap orang itu dengan anugerah yang diberikan Allah, dengan hutang seakan-akan yang diberikan Allah, dia ingin harus membayarnya, dan karena harus membayarnya dia menggadaikan dirinya. Ya. Dia menggadaikan dirinya. Nah, mau ambil kembali diri Anda atau tidak? Mau. Perlu Anda tebus. Menebusnya dengan apa? Tuhan berkata, dengan amal-amal saleh. Itu kamu tebus. Kalau tidak ditebus, kamu menjadi milik saya masukkan kamu di ini. Itu sebabnya agama dinamai din. Din itu hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Itu juga sebabnya hutang dinamai dain. Hutang. Hutang itu hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Nah, ketika akhir ayat menurut sementara ulama yang turun adalah firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Agama, din, dain. Hutang. Agama itu sama, kita berhutang budi kepada Allah. Karena kita berhutang budi, kita seakan-akan punya hutang kepada Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kusempurnakan agamamu untuk kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Sudah kucukupkan nikmatku untukmu. Kamu tidak bisa balas itu. Bisa enggak kita membalas hutang-hutang kita ini? Tidak bisa. Maka Allah berfirman, Raditu lakumul Islam madina. Saya sudah rela penyerahan dirimu sebagai pembayaran hutang. Saya beri contoh. Satu orang berhutang pada si A, katakanlah 10 juta. Dia tidak punya duit. Bagaimana caranya? Dia harus menunjukkan goodwill-nya. Dia harus menunjukkan sangka baiknya pada Tuhan. Pada yang memberi dia hutang. Dia lari? Tidak. Tidak boleh lari. Dia harus datang kepada yang bersangkutan dan berkata begini, maaf saya tidak punya uang, tetapi saya serahkan diriku kepadamu. Saya ini ada sedikit uang saya nih, terimalah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam konteks ini berfirman apa? Saya terima sudah cara kamu membayar hutang itu dengan menyerahkan dirimu kepadaku. Nah, kita kembali kepada ayat kita ini, bahwa setiap jiwa itu sudah tergadai. Kalau mau menebus dirimu, beramal solehlah. Nah, itu sebabnya lanjutan ayat ini menyatakan, Kullu nafsim bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Kecuali orang-orang mukmin yang kelak akan diberikan kitabnya melalui tangan kanannya. Itu dia bisa tebus. Itu yang menebus. Orang yang beramal soleh, itu yang berhasil menebus dirinya. Orang yang berserah diri kepada Allah, itu yang berhasil menebus dirinya. Setiap kamu sudah tergadai. Fi jannati yasa'alun. Penghuni sorga itu, di sorga mereka saling tanya menanyai. Mereka saling berdialog. Salah satu percakapan mereka itu adalah berbicara tentang pengalaman-pengalaman mereka mengunjungi, melihat orang-orang yang masuk dalam neraka. Jadi nanti ini orang-orang muslim, orang-orang yang di sorga, salah satu kegiatan mereka pergi melihat itu orang yang di neraka. Dia akan lihat, oh itu sahabat saya dulu, si A ada di situ tuh. Maka dia bertanya, hey ngapain kamu ada di situ? Dulu kan kita teman. Nah, ini, maka di sini dia lanjutkan, yatasa'alun anil mujrimin, menyangkut orang-orang yang penuh dengan kedurhakaan. Apa kata mereka? Dia ceritakan ini. Masalah kakum fi sakar. Apa yang menjadikan kamu masuk di neraka sakar? Dulu kan kita sama-sama. pasti ini berkata, ya kita sama-sama dulu, tapi saya kan dulu sholat. Nah, dia jawab, kita dengar jawabannya ini tadi. Qalu lam naku minal musallin. Sebabnya kami masuk ke neraka sakar ini, karena kami dulu tidak termasuk kelompok orang yang sholat. Lam naku minal musallin. Apalagi, walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak termasuk kelompok orang-orang yang memberi makan orang-orang miskin. Maksudnya apa? Hubungan kami dengan Tuhan buruk. Sholat itu lambang hubungan baik Anda dengan Tuhan. Semakin banyak sholat, semakin baik hubungan dengan Tuhan. Semakin senang saya pada seseorang, semakin sering saya mengunjungi dia. Semakin benci, semakin saya tidak kunjungi. Jadi sholat gambaran hubungan harmonis dengan Allah. Hubungan harmonis dengan sesama manusia itu adalah memberi bantuan. Semakin senang kita kepada seseorang, semakin banyak yang kita beri. Jadi hubungan harmonis dengan Tuhan, sholat, hubungan harmonis dengan sesama manusia, zakat atau sedekah. Nah, ini dia katakan, kami dulu tidak termasuk kelompok orang-orang yang sholat. Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang memberi pangan, makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Saya pernah jelaskan dalam salah satu episode, kata nakhud itu berarti berjalan di atas air, tetapi kaki tidak menginjak dasar air. Ada kolam renang, orangnya tinggi, dia mau masukkan, berpijak ke dasar kolam renang, dia tenggelam. Jadi akhirnya dia berjalan tanpa ini. Jadi semua kegiatan yang tidak memiliki dasar, itu namanya khaud nakhudu. Jadi dulu kami waktu di dunia sering ngomong tanpa dasar. Sering melakukan kegiatan tanpa sesuatu yang punya dasar yang benar. Itu ini percakapannya dengan ini yang dia cerita sama penghuni sorga. Kami sudah pernah tanya. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga masuk ke neraka ini, sakar ini, karena kami tidak percaya ada hari akhirat. Kami tidak percaya ada hari pembalasan. Hatta atanal yaqin. Sampai keadaan kami seperti itu sampai kami mati. Seandainya sebelum mati dia insaf, boleh jadi masih oke deh. Yaqin, apa itu yaqin? Yakin itu adalah pengetahuan yang pasti tentang sesuatu, tetapi sebelumnya diragukan. Kalau saya bertanya, apa yang paling meyakinkan kita? Yang pasti. Ada sesuatu yang paling pasti kita alami, tetapi seakan-akan tidak pasti. Apa itu? Mati. Pasti enggak mati. Pasti, tidak ada yang tidak mati. Yakin. Ya, okay. Kalau untung dapat 10 juta, 100 juta belum tentu ya. Punya anak, tidak punya anak belum tentu. Yang yakin persis apa? Mati. Okay. Sampai datang kepada kami kematian. Nah, kalau begitu tidak berguna lagi bantuan orang lain kepadanya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Baru dia lanjutkan. Kalau memang demikian itu keadaannya, tidak ada yang bisa membantu. Famalahum anit tadzkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira. Kalau begitu, kenapa orang-orang itu yang mengingkari Al-Qur'an ini berpaling dari peringatan ini seperti keadaan keledai-keledai liar yang dikejar oleh singa. Keledai itu unik. Kalau dia dikejar oleh singa, dia tidak lari menjauh, tapi dia lari mendekat. Ini orang-orang, ada neraka, mestinya dia menjauh dari neraka, tapi dia justru mendekat ke neraka. Persis seperti keledai itu. Farrat min qaswara, bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhfan munasyara. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tadhkira faman syaa'a dzakara wa may yadhkuruna illa ayyasha Allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Kesimpulan dari ayat kita ini bahwa mereka itu sebenarnya memang ingin berfoya-foya terus sehingga tidak mempercayai hari kiamat, bahkan mereka ingin agar diturunkan kepada mereka kitab suci yang namanya tertulis ini dari Tuhan kepada si A. Baru kitab suci itu sudah terbuka, tidak mau capek-capek cari. Itu keinginan mereka. Dan tentu saja ini mustahil dapat mereka terima. Saya kira itu kesimpulan dari masih ada 3 ayat lagi ya Pak Quraisy, ya, yang kita akan insya Allah kita akan selesaikan dalam tadarusan kita hari ini. Kita akan break sebentar. Seperti biasa, tidak lengkap rasanya kalau kita belum dengarkan dendangan merdu dari grup Bimbo. Kita ikuti dulu grup Bimbo dan akan kita lanjutkan lagi tadarusan Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita masih meneruskan bahasan dari ayat-ayat terakhir dari surah Al-Mudatsir. Pak Quraisy, silahkan dilanjutkan. Ya, baik. Ada beberapa ayat yang ketinggalan saya ingin jelaskan. Kalla bala yakhafunal akhirah. Harapan mereka untuk turunnya surat dalam 2 tanda petik dari Tuhan yang terbuka itu tidak mungkin akan terkabul. Ada yang lebih buruk tadi ini permintaan mereka itu. Sebenarnya mereka minta untuk dapat surat, dapat lembaran-lembaran yang terbuka dari Tuhan. Itu sebenarnya karena mereka ingin terus-menerus melakukan keburukan dalam kehidupan mereka. Sudah cukup ini Al-Quran. Kenapa lagi mau minta itu? Itu tandanya mereka ingin untuk melakukan kebohongan, kedurhakaan, dan lain-lain sebagainya. Kalla innahu tazkirah. Ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya peringatan. Siapa yang mau, ambillah pelajaran dari Al-Quran ini. Tetapi ingat, wa may yadhkuruna illa ayyasha Allah. Mereka itu tidak bisa mengingat, tidak bisa menarik pelajaran, kecuali kalau Allah paksa dia. Sedang Allah tidak mau paksa dia. Manusia diberi kebebasan. Itu satu maknanya. Makna yang kedua, peringatan buat manusia. Hai manusia, kamu punya keinginan. Kamu punya kehendak. Allah juga punya kehendak. Allah sudah memberikan kepada kamu kebebasan untuk berkehendak dan bertindak. Tapi ingat, di atas kemauan kamu itu, di atas kehendak kamu itu ada kehendak Tuhan. Tidak semua apa yang kamu kehendaki bisa wujud. Dan karena itu, jangan angkuh dengan kemampuanmu. Tetapi teruslah berharap kepada Tuhan dan takut kepadanya. Takwa itu ahlut takwa, Tuhan itu ahlut takwa. Takwa itu adalah mengikuti perintahnya dengan mengharap mendapatkan ganjarannya, menjauhi larangannya karena takut jangan sampai terkena sanksinya. Jadi Tuhan ahlut takwa, Tuhan adalah yang paling wajar diharapkan sekaligus yang paling wajar ditakuti. Dan ingat pula lah bahwa Tuhan itu sangat-sangat membuka kesempatan untuk memberikan ampunan kepada setiap orang yang ingin bertaubat kepadanya. Itu sisa ayat kita secara singkat. Baik, Alhamdulillah kita sudah selesaikan surah Al-Mudatsir. Kita buka kesempatan untuk bertanya dimulai dari Mas Wahid Hizbullah. Silahkan Mas Wahid. Assalamualaikum Ustaz Dures. Ingin saya tanyakan dalam menerangkan kedahsyatan neraka Syakor, Allah memakai sumpah yaitu demi bulan, wal qamar, wal lail, dan wasub. Yang saya tanyakan, kenapa Allah sampai bersumpah dengan menggunakan barang-barang ciptaannya? Gitu. Terima kasih. Allah bersumpah selalu mengaitkan sumpahnya dengan tujuan sumpah itu. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang neraka Syakor yang dijaga oleh 19 malaikat. Ini tidak dipercaya oleh orang-orang itu. Ini adalah hal-hal seperti yang saya katakan tadi yang tertutup sehingga tidak dimengerti oleh pikiran mereka. Allah bersumpah dengan bulan, cahayanya yang menerangi segala sesuatu, bersumpah dengan malam yang gelap yang sudah lalu, untuk mengisyaratkan bahwa apa yang kamu belum mengerti, masih gelap ini di dalam benak kamu, sehingga kamu mengingkarinya, itu sebenarnya sebentar lagi akan terungkap, sebagaimana terangnya siang, sebagaimana berlalunya malam, dan sebagaimana adanya cahaya bulan yang mengatasi cahaya bintang-bintang. Itu. Baik, Mbak Ari Kusmiran, silahkan Mbak Ari. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, pertanyaan saya tidak panjang. Saya ingin sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang itu menjadi mukmin atau durhaka dan tidak lepas dari kehendak Allah SWT. Apa rahasia dan hikmah Allah menciptakan manusia? Ada yang mukmin, kemudian ada pula yang durhaka. Kok enggak sekalian dijadikan mukmin gitu loh. Jadi biar orang enggak bingung gitu loh, Pak. Ya. Mohon penjelasannya Pak Quraisy. Makasih. Ya, bagus. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan makhluk yang tidak bisa melakukan kebaikan, setan. Sudah menciptakan juga makhluk yang tidak bisa melakukan kejahatan, malaikat. Ini malaikat tidak diberi pilihan, harus begitu. Tuhan dalam dua tanda petik menghormati manusia. Dia diberi pilihan, kamu mau baik bisa, kamu mau jahat bisa. Kalau Tuhan mau, Dia bisa jadikan semua orang ini lausya Allah la ja'alakum ummatan wahida, yaitu dengan mencabut kemampuan memilih dan memilah. Tapi orang yang dicabut atau makhluk yang dicabut kemampuan memilih dan memilahnya itu seperti binatang. Manusia ini terhormat, silahkan pilih. Nah, jadi dia ciptakan makhluk yang berbeda dengan yang lain ini. Berkat pilihannya itulah Tuhan memberikan ganjaran. Sebenarnya dia bisa, tetapi kita makhluk terhormat. Siapa yang lebih terhormat? Anak kecil atau orang dewasa? Orang dewasa. Siapa yang lebih terhormat? Anak kecil atau orang gila? Nah, itu begitu. Nah, dan kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan paksa kita. Kita diberi. Saya kira demikian ya. Silahkan langsung bertanya kepada Pak Quraisy. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Tadi telah dijelaskan bahwa neraka Saqor itu adalah tempat orang, ada empat golongan yang akan masuk ke dalam neraka Saqor di dalam ayat yang kita bahas dari ayat 43 sampai kepada ayat yang ke-46 itu. Sebelumnya kan pada ayat di atasnya disebutkan neraka Saqor itu juga disediakan bagi orang-orang yang keras kepala gitu ya, orang yang tidak mengakui kebenaran akan Al-Quran. Di ayat ini tentu ada empat golongan itu. Yang menarik adalah dalam masyarakat kita, bagaimana posisi orang yang dalam kehidupan sehari-hari kita melihat dia sholat tetapi dia tidak melakukan amal yang lain dengan memberi makan orang miskin, atau sebaliknya. Jadi empat-empat atau yang lima ini tidak terkumpul dalam dirinya. Apakah mana ayat ini mengandung arti bahwa kalau sudah keempat atau kelima patotai terkumpul dalam diri seseorang, bahwa dia masuk ke neraka Saqor. Jadi kalau dia hanya tidak memberi makan orang miskin saja misalnya, tapi yang lainnya dia percaya kepada Baik. Hari pembalasan. Ya. Ini posisinya bagaimana ini Ustaz? Mungkin ada rahasia. Ya, bagus. Itu nanti akan ditentukan melalui timbangan amalnya. Ya kan? Karena kan ada timbangan amal. Oh, salatnya baik, puasanya baik, ininya kurang. Akan dilakukan penimbangan, siapa yang lebih berat timbangan amalnya, kebaikannya, dia masuk sorga. Siapa yang lebih berat timbangan amal keburukannya, dia bakal masuk neraka. Saya kira begitu ya. Baik, masih ada waktu untuk pertanyaan dari Wakil Keluarga Besar Akademi Dakwah At-Tahiriyah Asyur Yaniyah. Silahkan, Bapak, silahkan. Di dalam ayat 40 dan 42 tadi diungkapkan bahwa para penghuni surga berkomunikasi, tanya-bertanya dengan para penghuni neraka. Bagaimana sih sebenarnya kehidupan akhirat nanti itu, Ustaz? Terutama hubungan antara penghuni surga dan penghuni neraka, sehingga kok masih sempat atau masih bisa mereka membangun komunikasi antara kedua golongan tersebut, seolah-olah di antara neraka dan surga tidak ada hijab. Terima kasih, mohon penjelasan. Ayat ini menguraikan salah satu kegiatan penghuni sorga. Salah satu kegiatannya itu adalah berkunjung melihat bagaimana penghuni neraka. Tujuannya antara lain agar mereka semakin bersyukur kepada Tuhan, sehingga ini menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kalau lihat seorang yang dibawa kita dan kita sadar, itu kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Itu sebabnya dalam kehidupan dunia ini, dalam konteks ajaran, dalam konteks kehidupan dunia, kita disuruh melihat ke bawah supaya kita bersyukur. Karena kalau melihat ke atas, kita, waduh, saya kok cuma sekian, saya kok cuma sekian. Jadi salah satu tujuannya itu. Jadi dia berkunjung, bukan berkunjung ke neraka. Dari jauh aja dia lihat, dari jauh aja dia melakukan komunikasi. Saya kira itu. Nanti di surah yang lain ada juga hal antum muttali'un, maukah kamu, dia bercakap-cakap dengan penghuni sorga yang lain, maukah kamu pergi melihat. Nah, pergilah dia, innaukana liqarin, saya dulu punya teman akrab. Maka bercakap-cakaplah mereka itu dalam konteks itu tadi. Kira jelasnya. Baik Pak Quraish, untuk menutup mungkin sedikit kesimpulan untuk mengingatkan kita apa yang sudah kita bahas hari ini. Iya, saya kira ayat-ayat kita ini memperingatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntut kita untuk atau Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa setiap orang itu tergadai di sisi Tuhan, dan dia baru bebas dari ketergadaiannya ini kalau dia melakukan amal-amal soleh. Kalau barang sudah digadaikan, itu sudah menjadi milik suka-sukanya, akan diapakan. Yang kedua, bahwa penyebab-penyebab utama dari terjerumusnya seorang di dalam neraka disebutkan dalam ayat-ayat ini. Apa itu? Tidak sholat, tidak membantu orang lemah, mengingkari hari kemudian, ya kan? Dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak punya dasar yang kuat, baik kegiatan itu berupa ucapan maupun kegiatan itu berupa aktivitas lahiriah. Itu saya kira yang ini ditekankan di sini. Baik Pak Quraish, terima kasih atas penjelasannya. Juga tamu-tamu kita hari ini, Mas Irwansyah, Mbak Ari, terima kasih, dan juga Mas Wahid, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Akademi Dakwah At-Tahiriyah Asyuryaniyah juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Alhamdulillah, tadarusan kita sampai hari ini sudah membawa kita selesai membahas surah Al-Mudatsir. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, tadarusan berikutnya, kita akan masuki surah berikutnya dalam Juz Tabarok, yaitu surah Al-Qiyamah. Saya Mutia Hafid, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kami tiada terberi. Berapa cara darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami pada serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara Indonesia.